أصحابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Nikmat di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita di antara muslimin yang ada untuk bisa mengisi hari-hari dan waktu dalam kehidupan ini dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara lebih khusus nikmat di mana kita dimudahkan oleh Allah untuk talabul ilmi, mau belajar ilmu agama. Karena betapa banyak muslimin mereka tidak mengenal agamanya, tidak mengenal ilmu agamanya, sehingga mereka tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal Islam dengan lurus, dan tidak bisa beribadah dengan tegak di atas petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu agama merupakan sumber kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan fahamkan orang tersebut di dalam agamanya. Lihatlah konteks hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan. Man ismu syart, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Syarat apa yang Allah kehendaki padanya? Khairan, kebaikan. Kata para ulama lughah, khairan nakirah fi siyaqi syart yufidul umum. Kebaikan di sini Allah datangkan dalam bentuk konteks kalimat umum, dalam siyak pembicaraan tentang adanya syarat sebelumnya. Maka memberikan faedah seluruh kebaikan apa saja, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan akhlak, kebaikan berbudi pekerti, bermuamalah serta beribadah. Barang siapa yang Allah kehendaki pada orang tersebut kebaikan dalam akhlaknya, kebaikan dalam ibadahnya, kebaikan dalam muamalahnya, yufaqihu fid-din, Allah akan fahamkan orang tersebut dalam agamanya. Allah akan mudahkan baginya tafaqquh fid-din, mudahkan di dalam belajar ilmu agamanya. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari menerangkan tentang hadis ini. Berarti wa man lam yufaqih fid-din lam yurid fihi khaira. Mafhum dari hadal hadis, orang yang tidak Allah kehendaki padanya kebaikan tidak akan difahamkan tentang agama ini. Kalaupun dia ibadah, ibadahnya tidak lurus, kalaupun dia berakhlak, akhlaknya hanya sekedar pertimbangan perasaan, bukan dengan dalil. Dan seterusnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Namun perkaranya, kapankah ilmu agama tersebut akan menjadi sumber kebaikan? Apakah semua orang yang sudah bisa duduk dan meraih ilmu agama serta menghafalkan akan meraih kebaikan yang Allah janjikan dalam fadilah talabul ilmi, keutamaan talabul ilmi? Jawabannya diterangkan al-imamun Nawawi rahimahullah. Innama dzakarna min fadilati talabil ilmi wa ahli. Hanyalah yang kami sebutkan tentang keutamaan talabul ilmi, mencari ilmu agama, dan juga orang yang memiliki ilmu adalah liman talabahu khalisan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencarinya, mempelajarinya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yatlubuhu li ghardi min aghradid dunya. Tidak mencari ilmu agama dalam rangka mencari tujuan daripada tujuan-tujuan dunia. Beliau merinci, minar riasah, apakah tahta kepemimpinan. Belajar ilmu agama supaya ditonjolkan, supaya dijadikan pemimpin, ataupun mencari tahta yang dia inginkan. Maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dengan ilmu yang dia dapatkan. Au malin, atau mencari harta, dalam rangka mencari harta. Au mar'atin au aghrad min aghradid dunya, atau mencari wanita atau tujuan-tujuan dunia. Maka dari itu dituntut untuk kita bisa menjadi baik hasil ilmu yang kita belajari adalah dengan kita mengikhlaskan niat di dalam talabul ilmi. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, dikala beliau menyatakan sebuah ucapan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama, tidak ada satu amalan pun yang menandinginya bagi orang yang benar niatnya. Belajar ilmu agama, tidak ada amalan satu pun yang menandinginya bagi orang yang benar niatnya. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimanakah keadaan benarnya niat? Beliau menjawab, ayyan via raf'al jahli an nafsih. Hendaknya dia meniatkan bertujuan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Wa'an ghairihi, yang kemudian dia tularkan kepada orang lain sehingga terangkat kebodohan dari orang lain pula. Belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Baik kebodohan yang sifatnya totalitas, tidak mengetahui ilmu sama sekali. Atau bodoh yang sifatnya kuadrat, dia sudah tahu namun tidak mau mengikuti ilmu agama. Maka barakallahu fikum. Orang tersebut belajar mencari ilmu dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Maka inilah tujuan yang benar di dalam kita belajar. Dan akan nampak buahnya ketika orang tersebut mengamalkan. Karena tanda seorang terangkat dari kebodohan setelah dia berilmu, yaitu tatkala dia mau mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala ilmu agama begitu luasnya dan banyak seruan-seruan yang mengajak untuk kita belajar dan belajar, yang semuanya adalah tarwijun lima alaihi minal iddia, propaganda-propaganda dengan apa yang ada pada mereka berupa pengakuan watiyarat dan juga slogan-slogan yang ada, sehingga kadangkala menjadikan orang itu bingung mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu perlu kita mengetahui inti daripada kebaikan sebuah amalan. Kapankah amalan tersebut dikatakan baik dan akan bermanfaat? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 109. Allah ta'ala menyatakan, Afaman assasa bunyanahu ala taqwa wa ridwanin minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam. Maka apakah yang dia itu membangun asas pondasi bangunannya di atas ketakwaan dan keriduan dari Allah, ini lebih baik, atau yang lebih baik orang yang membangun sebuah bangunan tanpa memperhatikan asasnya? Dia membangun bangunan berada di bibir tepi, di bibir tepi daripada jurang, sehingga bangunannya runtuh beserta orang yang membangunnya ke dalam neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, "Faman arada ay yu'liya bunyanahu." Barang siapa yang ingin memajukan, menegakkan bangunannya, apa bangunan ini? Agamanya, agama Islam. Karena Rasul menggambarkan Islam bagaikan bunyah, bagaikan bangunan. Persaudaraan sesama muslim bagaikan bunyah. Masalul mu'minin fitawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Permisalan seorang mukmin di dalam sifat cinta mencintai dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Dan beliau menyatakan dalam hadis yang lainnya bahwasanya al mukminu kal bunyan, mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan bangunan. Maka kapan kita akan membangun bangunan? Dan Rasul menggambarkan syariat Islam adalah bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Maka Allah telah menyatakan ada dua model di sana orang membangun bangunan. Afaman assasa bunyanah, apakah orang yang membangun bangunannya, bangunan Islam, amalan-amalan lahiriah dan seterusnya, ala taqwa, dibangun di atas dasar ketakwaan dan keriduan Allah, ini yang lebih baik? Atau yang lebih baik adalah orang yang membangun bangunan tidak memperhatikan asasnya. Yang penting beramal, yang penting beramal tanpa memperhatikan asas daripada bangunannya. Bagaikan orang yang membangun bangunan di bibir tepi daripada jurang yang hampir runtuh. Fanharo bihi fi nari jahannam, akhirnya runtuh pula ke dalam neraka jahannam. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, faman arada ay yu'liya bunyanah, barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, ingin memajukan Islamnya, ingin menguatkan ukhuwahnya, ingin terus-terusnya daripada agama ini, fa'alaihi bitawthiki asasah, fa'alaihi bitawthiki asasihi, maka baginya wajib atasnya untuk memperkuat, memperkokoh asasnya. Apakah asas daripada agama Islam ini? Itulah al-aqidah. Itulah al-aqidah. Perkara akidah, inilah yang menjadi asas. Karena akidah digambarkan oleh para ulama adalah dia merupakan i'tiqadul jazim, keyakinan yang menancap di dalam dada, sehingga mendorong dia untuk melakukan infial, gerakan-gerakan di luarnya. Apa pendorongnya? Itulah yang ada di dalam hati. Maka akidah inilah yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, dikala kita mengetahui tiada amalan yang bisa bermanfaat melainkan dikala mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pun kita perlu mengetahui akidah orang-orang yang mengikuti Rasul. Sehingga di dalam pelajaran kita sekarang ini, dalam risalah Mujmal Aqidatis Salafis Saleh, global dan intisari daripada akidah salafus saleh, mereka para pendahulu yang saleh, pengikut Rasul yang lurus, para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah membawakan dalam bab berikutnya, Aqidatu Ahli Sunnah Wal Jamaah Wa Ma'nal Imanu Billah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita mengetahui siapa ahli sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul wal jamaah, dan mereka berpegang erat dengan apa yang ada pada jamaah para sahabat Nabi. Walaupun bersendirian, mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah ibni Mas'ud, beliau menyatakan, al jamaatu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya al jamaah adalah apa-apa yang mencocoki al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun engkau bersendirian. Tidak mengharuskan banyak. Maka muncul pertanyaan, bagaimana mungkin ya, orang bersendirian kok dikatakan al-jamaah? Kalau kita memahami definisi yang disampaikan Ibnu Mas'ud tadi, al-jamaah adalah apa saja yang mencocoki al-haq walaupun bersendirian. Maka dikatakan al-jamaah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kadangkala banyak orangnya, kadangkala sedikit, kadangkala mayoritas, bahkan kadangkala minoritas, kadangkala cuma satu orang. Namun dikatakan al-jamaah. Kenapa demikian? Li'annahum yajtami'una 'alal haqqi ma'ashabil haqq. Karena mereka akan berkumpul di atas al-haq dengan orang-orang yang memegang al-haq. Inilah al-jamaah. Berkumpul di atas al-haq. Mungkin di dunia sendirian adalah Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, kaum 'Ad, tidak satu pun menerima. Namun beliau tetap dikatakan di atas al-haq, kebenaran. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya, dikala ketika itu tidak ada yang menerima dakwah beliau kecuali istrinya Sarah radhiyallahu anha. Namun Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ka inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah kanat ummatan, adalah umat. Padahal umat harusnya orang yang banyak. Namun satu Ibrahim sendirian dikatakan umat. Imam yuqtadabihi, imam yang diikuti. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Inilah penjelasan beliau. Aqidah ahli sunnati wal jamaah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Yang namanya aqidah ahli sunnah wal jamaah, pondasi dasar yang dibangun di atasnya amalan-amalan lahiriah pada Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yaitu rukun-rukun iman. Inilah yang disebut usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, atau usul akidah il-islamiyah. Kalau kita ditanya, apa prinsip dasar akidah islamiyah, yaitu rukun-rukun iman. Inilah yang akan menjadi baik amalan lahiriah. Sehingga beliau menyatakan, hadhil usul, pokok-pokok ini, khalafa fiha man khalaf, telah menyelisihi padanya orang-orang yang menyelisihinya. Wan harofa anha manin harofa, dan telah menyimpang dari usul perkara keimanan ini orang-orang yang menyimpang. Minal firqati asintaini wasaba'in, dari kelompok yang 72 yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sataftariku ummati ala salasin wasaba'ina firqah, akan berpecah umatku, umatnya Nabi, umat apa? Ummatul Ijabah, umat Islam. Umat Islam yang menyambut dakwahnya Nabi akan berpecah 73. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam hadis ditanya siapa mereka Rasulullah, al jamaah. Siapa mereka ya Rasulullah? Riwayat lain mengatakan ma ana alaihi liyaum wa ashabi. Orang yang sesuai dengan aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga inilah bahwasannya yang satu tadi mereka membangun prinsip-prinsip mereka di atas rukun-rukun iman. Kenapa demikian? Karena inilah yang menjadi nilai sebuah kebaikan. Orang yang menyimpang dari rukun-rukun iman, maka dikatakan orang yang inhiraf, menyimpang. Orang yang salah dalam atau menyelisih rukun-rukun iman, kandungannya yang benar, maka mereka itulah orang yang menyelisih jalannya Rasul. Walaupun rajin sholat, walaupun amalan lahiriah dilakukan, naam. Mana buktinya? Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 177. Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Allah menyatakan laisal birro, bukanlah kebaikan seorang sekedar bisa menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat ibadah kepada Allah, bukan sekedar bisa mengamalkan syariat lahiriah, namun apa yang mendasarilah syariat lahiriah tersebut. Akan tetapi walakinnal birro, kata Allah, akan tetapi hakikat kebaikan, man amana billah, orang yang dia itu beriman kepada Allah, wal malaikah, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, wal malaikati, man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat dan malaikat serta kitab-kitab dan para nabi, rukun-rukun iman. Loh apa iya? Coba kita melihat kenyataan. Ada orang rajin sholat. Mungkin karena dia tidak membangun sholatnya di atas al-aqidah yang benar. Bukan karena iman kepada Allah. Karena sekedar imma rutinitas. Atau karena melepas rasa tidak enak. Atau bahkan sebagainya riya. Lah kira-kira rajin sholatnya dia menjadi dia baik? Tidak. Rajin sholat kalau dagang, ghish, menipu. Kalau berbicara, dusta. Ya atau tidak ada mboten? Kok bisa demikian? Beda. Orang yang melakukan sholat, kenapa engkau sholat? Atau tadi karena enggak kepenak, ketika sedikit yang menegakkan sholat, dia pun malas sholat. Berbeda dengan orang yang membangun amaliyah lahiriah didasari akidah yang benar. Kenapa engkau sholat? Karena saya beriman kepada Allah. Allah yang memerintahkan. Kenapa engkau sholat? Saya beriman dengan malaikat. Allah memiliki malaikat penjaga. Satu mengawasi, satu mencatat. Kenapa engkau sholat? Karena aku beriman dengan kitab-kitab Allah. Perintah sholat disebutkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Kenapa engkau sholat? Karena aku beriman kepada Rasul. Inilah yang dicontohkan Rasul. Jalan keselamatan mengikuti Rasul. Kenapa engkau sholat? Karena aku beriman kepada hari akhirat. Sholat adalah awal pertama yang akan dihisab. Lihatlah. Walaupun bersendirian, dia akan sholat. Walaupun diintimidasi, silahkan saya tetap sholat karena inilah jalan keselamatan. Tambah yang keenam, iman kepada takdir, diintimidasi. Engkau sholat, nanti rizkimu hilang. Engkau sholat, nanti gini. Tidak, saya iman kepada takdir. Takdir saya sudah ditentukan. Kalau memang nasib, tidak akan lari. Buktinya apa? Saya sholat, tetap pelanggan menunggu. Maaf, waktu sholat, tidak melayani tamu, tidak melayani pembeli. Orang lihat, oh iya, berarti sedang sholat ya, ditunggu. Buka jam 1. Jam 1 datang lagi. Kenapa? Lah itulah rizki yang dari Allah tulis. 6. Kenapa bisa demikian? Jawabannya dibangun di atas akidah yang sahihah. Naam barakallahu fikum. Dibangun di atas akidah yang sahihah. Lah sekarang hilang salah satunya. Goyah. Sehingga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan perkara akidah, karena dengan orang tersebut akidahnya lurus tanpa diperintah, dia akan menyadari kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kalau ini contoh Rasul, maka aku akan fatamassak bih, aku pegang dengannya. Kenapa? Karena inilah jalan keselamatan. Namun kalau sekedar iming-iming dunia, ayo jenengan ikut ini dapat hadiah, dapat ini, dapat itu, hadiahnya selesai, ikut yang lain. Ya, janji-janji belaka, barakallahu dunia tidaklah membawa keistiqomahan, barakallahu fikum. Sehingga telah lewat pembahasan sebelumnya, al-haq bukanlah berdakwah mencari kuantitas jumlah yang banyak. Namun walaupun sedikit mereka tetap dikatakan al-jamaah, karena itulah yang hak. Barakallahu fikum. La inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Lihatlah kata beliau, walakinna ahlal haqqi, akan tetapi ahlul haq, siapa mereka? Orang-orang yang membangun amalan lahiriyah di atas akidah yang sahihah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Rukun-rukun iman. Apa kandungannya? Akan datang pembahasannya. Nah, orang berjilbab, perempuan berjilbab. Zaman modern seperti ini, cobalah ikut modern. Apalagi zaman milenium ya. Kalau engkau berjilbab seperti itu, sekarang bukan zamannya R.A. Kartini lagi. Enggak ada jaga di pinggitan dan seterusnya. Harus maju. Biar kelihatan bagaimana keindahanmu. Nah seterusnya. Tidak, dia iman. Aku beriman kepada Allah. Allah memerintahkan wanita untuk berhijab, berjilbab. Dalam surat An-Nur. Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab. Allah perintahkan pada dua tempat. Aku lakukan. Aku beriman kepada malaikat. Karena Allah memiliki malaikat penjaga yang mengawasi hamba sebelah kanan dan kiri. Satu mengawasi, satu menulis. Aku beriman kepada kitab Allah. Ini perintah dalam Al-Quran. Aku beriman kepada barakallahu fikum Rasul-Rasul Allah. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan istri anak-anak beliau, putri beliau, dan juga kaum mukminat untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, aku beriman kepada hari akhirat. Apa yang aku bawa ketika mati? Amalan soleh. Harta benda, popularitas, tahta, dan seterusnya enggak akan dibawa mati. Semuanya jadi perebutan ahli warisku. Lihatlah. Terus takdir, lo nanti siapa yang akan naksir kepada Anda? Oh, takdir saya sudah ditulis. At-toyibuna li-toyibat, orang laki-laki yang baik, yang soleh, diperuntukkan wanita yang solehah. Wal-khobithatu lil-khobithin, laki-laki yang jelek dipasangkan dengan perempuan yang jelek. Oh, saya kepengen suami yang soleh. Jadilah orang yang soleh. Laki-laki demikian. Saya kepengen istri yang solehah. Jadilah orang yang solehah. Apa pendorongnya? Iman. Rukun-rukun iman. Ya. Kalau sekedar keinginan dunia, ketika tidak diraih, pasti akan putus. Barakallahu fikum. Sehingga inilah akidah. Sehingga kata syekh, lakinna ahlal haq, akan tetapi ahlul haq, ketika mereka membangun amalannya di atas akidah tersebut, sabituna alal haq, mereka akan kokoh di atas al-haq. Badai menerpa, tetap pegang. Inilah jalan keselamatan, akidah. Naam, ma'ama yujabihuna minal imtihan, bersamaan dengan apa badai yang menerpa dia, berupa imtihan, ujian-ujian, mungkin cemoohan, wadagat, intimidasi. Engkau begini, nanti begini, diancam dan seterusnya. Tetap kokoh. Karena ini perintah Allah. Karena ini yang menyelamatkan nanti di hari akhirat. Lihatlah. Barakallahu fikum. Ma'adzakat al-muwajjihina ilaihim. Yang terus diarahkan kepada mereka minan nas, dari manusia. Cemoohan terus muncul. Tuduhan terus muncul. Namun dia akan telusuri al-haq. Dia ikuti dan seterusnya. Walaupun dituduh teroris, datang terorisme, alhamdulillah orang tahu. Oh, ternyata bukan. Casingnya sama, akidahnya berbeda. Apa akidah mereka? Bukan rukun-rukun iman, nanti akan ketahuan. Dalam pembahasan ilmu akidah. Barakallahu fikum. Karena mereka, lakinnahum sabituna alal haq. Akan tetapi mereka ketika imtihan, ujian, badai menerpa dan seterusnya, mereka tetap kokoh di atas al-haq. Wala yuriduna lil haqqi badila. Mereka tidak ingin menggadaikan, tidak ingin mengganti al-haq yang telah dia kenal dan dia pegang. Kenapa? Karena yang namanya karomah adalah ketika seorang mati di atas al-haq. Itulah karomah. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, min karamatil mu'min an yamuta 'alal haq. Di antara karamah seorang yang beriman, dia bisa mati di atas al-haq. Di atas al-haq. Dihimpit dunianya, dirayu, berbuat riba, enggak. Saya sudah taubat dari riba, kok masa kembali? Faman ada fajaza'uhum jahannam khalidan fiha, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang kembali diancam neraka jahanam kekal di dalamnya. Aku takut. Loh kenapa enggak mau? Aku beriman kepada akhirat, ada neraka jahanam. Lihatlah. Barakallahu fikum. Ini tapi kok ternyata susah hidupnya ya. Bisiki setan tuh kan. Kamu sekarang lepas dari yang seperti itu, coba mau usaha aja enggak punya modal dan seterusnya. Tidak. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala kadangkala ingin memberikan nikmat kepada seorang hamba, menguji di awalnya. Naam, menguji di awalnya. Karena kita akan diberikan nikmat yang besar, kira-kira mampukah kita mengemban nikmat tersebut? Naam, maka Allah uji sehingga betul mental kita, jiwa kita mapan, barulah Allah berikan. Ternyata orang tersebut terjaga keikhlasannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, rukun-rukun iman. Maka beliau merinci satu demi satu. Kalau begitu yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Yani rukun-rukun iman. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhirat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Barakallahu fikum. Mereka beriman. Maka masuk pada yang pertama, ma'nal imani billah. Ma'nal imani billah. Kitabnya pada gak dibawa atau gimana? Saya baca kitab ya. Kalau yang punya, alhamdulillah diikuti. Al-imanu billah, makna iman kepada Allah. Makna iman kepada Allah, fal-imanu billah, iman kita kepada Allah. Sebelumnya, apa itu iman? Iman, kalau secara bahasa, at-tasdiq. Iman, kalau secara bahasa, at-tasdiq. Yaitu membenarkan. Itu namanya iman secara bahasa. Kalau pengertian yang benar, al-iman qawlun wa amalun wa'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Itu iman. Mencakup ucapan, amalan, dan keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, wal haya syu'batun minal iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iman itu ada 72 cabang atau lebih. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, ini ucapan. Yang kedua, dan paling rendahnya imatatul adza 'anil tariq, perbuatan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, perbuatan. Wal haya syu'batu minal iman, amalan hati, dan rasa malu di dalam hati termasuk bagian dari keimanan. Sehingga iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Yang bagaimana yang dibenarkan dalam Alkitab dan Sunnah. Itulah iman, membenarkan dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya dalam Kitab dan Sunnah. Kita ucapkan, nyatakan, kita buktikan dengan perbuatan dan diyakini dengan hati. Yang mana iman seseorang bisa naik dan turun. Naik dengan amalan taat, turun dengan amalan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Inilah pengertian iman yang benar. Iman kepada Allah, maknanya adalah al-i'tiqadul jazim. Keyakinan yang pasti. Biwihdaniyatillahi, akan keesaan Allah. Keyakinan yang pasti akan keesaan Allah. Dalam perkara apa? Firrububiyati. Dalam perkara rububiyah. Yang kedua, waluluhiyah. Dan perkara uluhiyah. Wa ma lahu minal asma'i was sifat. Dan keyakinan yang pasti. Meyakini apa-apa yang dimiliki Allah berupa nama-nama dan sifat yang mulia. Meyakini dengan pasti apa yang dimiliki bagi Allah berupa nama-nama dan sifat yang mulia, yang husna. Beliau menerangkan iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti akan keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada Allah terkandung padanya empat perkara yang harus kita yakini. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Iman Allah itu ada. Allah itu ada. Keluar dari keyakinan ini asy-syuyu'iyah. Mereka orang-orang komunis yang memiliki akidah ateis, tidak ada Tuhan. Berarti keluar, mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu mereka paling benci orang-orang yang beragama. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah, yaitu sifat keesaan Allah dalam perbuatannya, dalam penciptaan, penguasaan, memberi rizki, dan pengaturan. Siapa yang mencipta, siapa yang menguasai, siapa yang memberi rizki, siapa yang mengatur alam ini, Allah satu-satunya. Yang ketiga, iman biuluhiyatillah. Iman dengan hak ibadah, yaitu Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Iman satu Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Nanti akan datang perinciannya dalam bab-bab selanjutnya. Dan yang terakhir, iman bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang husna, yang mulia. Bagaimana keimanan yang seperti ini, akan datang perinciannya. Maka kita baca selanjutnya ucapan beliau. Wa hadza ya'ni annahu dhamina anwa'at tauhid ats-tsalasah. Berarti kalau begitu, iman kepada Allah mencakup macam tauhid yang tiga. Macam-macam tauhid yang tiga. Dakwah para rasul menyeru manusia untuk bertauhid. Tauhidnya ada berapa? Ada tiga. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang ini dikumpulkan dalam dalil satu ayat. Dalam surat Maryam ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah lah Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan teruslah bersabar di dalam beribadah kepadanya. Dan tidakkah engkau mengetahui Allah memiliki nama-nama yang bagus? Tauhid asma dan sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Bagaimana perincian tauhid tersebut akan datang dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di sore hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.